اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل فيما يجلب الرزق وما يمنع الرزق وما يزيد في العمر وما ينقص إلى أن قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فإن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. Masih kita mengenai masalah rezeki yang memurahkan rezeki, sebab-sebab yang membuat rezeki kita melimpah dan sebab-sebab membuat rezeki kita seret atau sempit, serta apa saja yang membuat kita panjang umur. Semoga kita termasuk yang mudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, diluaskan, diberkati banyak halal, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Amin. Beliau katakan dalam hadisnya, la yuridul qadara illa dua. Tidak ada yang dapat menolak sebuah ketentuan Allah kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa al birr. Dan tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali kebaikannya. Fa innar rajula la yuhramu rizqu bi dzambi yusibuhu. Karena seseorang biasanya akan diharamkan sebuah rizki untuknya karena dosa yang telah dia lakukan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling tahu dengan rahasia dunia, yang paling tahu dengan sesuatu yang sifatnya misteri, yang paling tahu dengan apa yang kita perlukan, kita butuhkan terkait dengan kebahagiaan kita, keamanan kita, kesejahteraan kita, dan kesentosaan kita. Sehingga semua yang dijelaskan oleh Nabi itulah kuncinya, itulah rahasianya, dan itulah cara dan rumusannya untuk kita menggapai kebahagiaan yang kita inginkan. Agar tetapi, begitulah, karena Allah menciptakan setan dan hawa nafsunya, maka jadilah keempat musuh kita itu, yaitu setan, hawa nafsu, dan juga dunia, menjadi kendala bagi kita untuk mencapai atau mencapai kepada keinginan dan angan-angan kita. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya tidak ada yang dapat merubah sebuah ketentuan kecuali doa. Jadi ketentuan yang Allah telah tentukan setelah terlaksana itu namanya qadar. Ketentuan yang belum terlaksana namanya qadar. Jadi godo itu yang masih di atas sana, kalau sudah terjadi namanya takdir, godar itu namanya. Allah, Nabi SAW bersabda di sini bahwasanya tidak ada yang dapat merubah sebuah ketentuan. Ketentuan itu ada dua macam. Ketentuan yang diketahui oleh malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya, itu ketentuan di situ ada beberapa alternatif. Dan ada ketentuan di umul kitab. Nah, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Di dalam Lauhul Mahfudz atau di dalam ketentuan yang diketahui oleh malaikat itu, di situ ada beberapa pilihan. Misalnya, kalau dia itu bersilaturahmi, maka panjang umurnya sekian. Tapi kalau dia tidak bersilaturahmi, maka akan pendek umurnya sekian. Kalau dia itu berdoa, maka akan panjang umurnya sekian, bertambah rezekinya sekian. Tapi kalau tidak berdoa, maka dia akan cukup sampai sekian misalnya. Jadi itu semua ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan di dalam pengetahuan malaikat. Nah, tapi dalam ketentuan Allah enggak berubah. Nah, maka doa itulah yang kita panjatkan, yang jikalau kita memanjatkan, maka berarti ketentuan yang ada di dalam pengetahuan malaikat di Lauhul Mahfudz itu bisa berubah. Itu maksudnya di sini. Sehingga pantas jikalau seorang wali, seorang habib yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah rahmatul abrar, beliau berkata, kalau sudah terlintas dalam hati kamu sesuatu untuk kamu berdoa kepada Allah Ta'ala terkait dengannya, berarti Allah berkehendak untukmu itu. Misalnya apa? Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya panjang umur, berarti Allah berkehendak kita panjang umur. Kita mohon selalu supaya kita diberikan jodoh yang baik, berarti kita dikehendaki Allah Ta'ala untuk mendapatkan jodoh yang baik. Nah, itu maksudnya layrudul qada illa du'a, layrudul qadar illa du'a, itu maksudnya. Nah, jadi kita harus banyak doa. Oleh karenanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sila ad-du'a usilahul mu'min. Jadi doa itu adalah senjatanya orang mukmin, senjata melawan musuh, senjata melawan segala ketentuan Allah yang tidak baik. Caranya gimana? Dikasih tahu senjatanya adalah doa, bukan senjata untuk melawan Allah, tidak, tapi senjata yang diperbantukan Allah Ta'ala untuk kita, untuk selalu kita memohon kepadanya. Jadi yang namanya doa itu bermanfaat, bukan tidak bermanfaat. Jadi banyak yang merasa bahwasanya doa itu disangkanya tidak bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Dan kalau sudah terlintas dalam hati kita suatu doa, berarti Allah berkehendak untuk kita mengkabulkan doa itu. Dan Allah berkehendak sesuatu yang kita doa itu akan terjadi dan akan terlaksana di dalam diri kita. Nah, itulah tujuannya. Nah, jadi jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hal yang timbul, yang terlintas dalam pikiran kita. Walayzidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang menambah suatu umur kecuali kebaikan. Nah, sebagaimana tadi dikatakan pada awal pelajaran ini, yang namanya rezeki kita, yang namanya umur kita, itu saya tentukan Allah Ta'ala. Nah, ya. Di dalam pengetahuan Allah tidak berubah, tapi dalam pengetahuan malaikat itu ada beberapa pilihan. Nah, maka disinilah kalau kita berdoa misalnya sebagaimana dikatakan tadi oleh Habib Ahmad bin Sa'atos, berarti kita diinginkan untuk seperti itu. Tapi kalau tidak terlintas sama sekali, maka berarti tidak bisa gitu. Berarti Allah tidak berkehendak untuk kita mendapatkannya. Fa innar rajula la yuhramu rizqu bi dzambi yusibuhu. Karena seseorang itu kadangkala diharamkan rezekinya, disempitkan rezekinya itu karena dosa yang telah dia lakukan. Jadi di antara maksudnya di sini adalah yang terakhir itu. Sebab kita itu pendek umur, itu adalah dosa kita. Sebab kita sempit rezeki, itu sebab dosa kita. Oleh karenanya ada seorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri yang mengadukan tentang kesempitan rezekinya. Maka dijawab oleh beliau, perbanyaklah membaca istighfar. Datang lagi satu orang yang mempermasalahkan, yang mengadukan tentang dia sudah lama pengen anak, tidak punya anak. Diperintahkanlah untuk memperbanyak istighfar. Nah, jadi semua hal yang terkait dengan kita itu karena dosa kita. Fabima kasabat aydikum. Oleh karena itu, kalau seumpama kita menginginkan segala macam keinginan kita, angan-angan kita terlaksana sesuai dengan kehendak kita, maka hendaknya iringilah semua itu dengan kebaikan dan ketaatan. Maka niscaya semua kita akan dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Sahabat tabi hadal hadis, annartika bazambi sababu hirmanir rizik. Itu. Tapi jangan sampai kita katakan, kalau ada satu orang yang rizkinya sedikit, wah berarti banyak dosanya ini gitu. Atau kalau rizkinya banyak, oh berarti sedikit dosanya. Tidak. Jadi sekarang ini banyak yang salah persepsi terkait dengan rizki itu. Ada sebagian orang yang mempunyai anggapan yang salah. Seperti ini. Kalau orang rizkinya melimpah, berarti orang itu disayang Allah. Tapi kalau rizkinya sempit, berarti dia itu tidak disayang oleh Allah. Berarti kalau kita ambil anggapan demikian, Nabi Muhammad tidak disayang dong. Karena tidak ada di antara kita yang ada sekarang ini maupun di luar sana lebih fakir daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih fakir, lebih miskin. Padahal Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling dicinta, manusia yang paling dibanggakan, manusia yang paling istimewa yang pernah Allah ciptakan. Nah, jadi tidak benar. Yang benar itu adalah sempit dan luasnya rezeki terkait dengan implementasinya, terkait dengan penggunaannya. Apa gunanya punya uang banyak tapi dia tidak menggunakan untuk akhiratnya? Berarti ini orang miskin. Karena tidak barokah hartanya, melimpah banyak tapi tidak berguna. Tapi ada seseorang yang apa adanya, tapi dia itu masih sempat bersedekah, masih sempat bantu orang lain, masih sempat dia menyantuni miskin, masih sempat dia itu menanggung para janda. Nah, itu yang semacam itu berkah. Dia bukan orang miskin, orang yang punya. Karena rezeki kita itu ada dua. Rezeki di dunia, rezeki di akhirat. Rezeki kita ada dua macam juga. Ada rezeki yang bersama-sama, ada rezeki yang kita miliki sendiri. Rezeki yang bersama-sama, rezeki kita yang masih di dunia. Itu bersama-sama. Kenapa? Kalau kita meninggal, milik keluarga. Kalau kita meninggal, milik ahli waris. Selama kita di dunia, maka orang lain juga ikut menikmati. Tapi yang di akhirat itu milik kita sendiri, milik kita seorang. Nah, jadi banyak orang yang salah paham di sini. Disangkanya dengan dia itu mengumpulkan harta sebaik-baiknya itu milik dia, salah. Berarti kita itu memperbanyak hartanya orang. Kalau kita ingin memperbanyak harta kita sendiri, ya simpan di dalam rekening yang milik kita sendiri, bukan milik siapapun. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, ya qul ibnu adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fa zahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak orang itu berkata, kata Nabi Muhammad, itu loh hartaku, itu tokoku, itu tanahku, ini loh sertifikatnya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yang mana hartamu? Yang mana milikmu? Yang mana kepunyaanmu? Kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, sampai kau enggak pantas lagi makainya, dibuang. Atau yang kau makan sampai habis. Atau yang kamu sedekahkan dan itu kekal di sisi Allah. Maka selain daripada tiga hal itu, ternyata yang kita gunakan itu setiap hari itu cuma tiga hal itu. Dunia kita itu, dari dunia itu cuma tiga hal itu. Pakaian yang kita pakai sampai usang, makan kita makan sampai habis, dan harta yang kita sedekahkan itu milik kita. Selain itu bukan milik kita. Karena Nabi Muhammad SAW menggambarkan selain daripada tiga hal itu, wa ma siwa zalika fazahibun, akan sirna, akan ludes dimakan api, akan hilang dicuri orang, akan berkurang karena dikorupsi orang, dan sebagainya. Kalau enggak itu terjadi, kata Nabi Muhammad, atau akan meninggalkan harta itu untuk orang. Tidak dikatakan oleh Nabi SAW, coba di dalam hadis itu, untuk orang, bukan untuk ahli waris, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak istri, Tapi kata untuk orang, kenapa? Sedikit sekali di antara mereka yang begitu kita tinggalkan harta yang kita capek mencarinya, tapi ternyata mereka itu tidak ingat kepada ayahnya. Tidak sedekah, tidak melakukan haul, tidak membuat tahlil, tidak membuat jariah, sedekah jariah untuk kedua orang tuanya dan sebagainya. Ini yang terjadi. Nah, makanya pantas jika Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, kami ta'wil bin walaysa binaimi. Berapa banyak orang mencari harta tapi kesian tidak sempat menikmatinya. Jadi adanya dia mencari dunia itu hanya sebagai jongos saja. Tahu jongos? Pembantu, babu. Pembantu siapa? Pembantu keluarga. Babu siapa? Babu keluarga. Jongosnya siapa? Jongosnya keluarga. Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, suatu waktu beliau itu datang tengah malam ke pekuburan Baghi. Lalu dia mengatakan, ya ahlal Baghi, mal khabar alladhi indakum wa sanuhbirukum al khabar alladhi indana. Apa kabar-kabar yang ada di antara kalian? Ceritakan kepada kami. Niscaya aku akan ceritakan juga kabar-kabar yang ada di antara kami. Kata Imam Ali, biarkan aku dulu yang memulai. Ammal amwal faqad qasimat. Harta yang kalian cari dengan susah payah dulu, sekarang sudah dibagi-bagi. Itu laporannya tentang harta kalian. Ammal buyut faqad sukinat ghairakum. Rumah-rumah kalian sekarang sudah ditempati orang lain. Ammal azwaj faqad tazawwajna ghairakum. Istri-istri kalian sudah kawin dengan laki-laki lain. Famal khabar alladhi indakum. Itulah kabar-kabar yang ada di antara kami. Lalu apakah kabar-kabar yang ada di antara kalian? Maka kemudian Sayyidina Ali mendengarkan telinganya, mendekatkan telinganya ke salah satu pekuburan. Setelah dia berkata, lain azinullah an yuntiku lanatakhu. Kalau seumpama Allah mengizinkan mereka berbicara, pasti mereka berbicara dan kita akan mendengarnya. Kalau mereka berbicara, tidak akan berbicara kecuali dengan satu ibarat saja, khairu zat at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Takwa yang berguna. Harta semua tidak berguna. Itulah yang terjadi. Jadi jangan sampai kita katakan, wah kalau ada orang kaya itu berarti disayang Allah. Orang miskin, wah berarti dibenci Allah. Enggak, bukan seperti itu. Kalau ada orang yang mencari rezeki enggak pernah mendapatkan seperti diinginkan. Kerja-kerja ditolak. Buka toko enggak ada yang datang. Nah, itu yang semacam ini. Ini maksudnya, kalau seumpama seseorang itu dicegah dari rezekinya, mau makan saja sampai ngutang. Nah, ini. Nah, tapi kalau dia itu makan, setiap hari makan, tapi apa adanya. Makannya walaupun tempe tahu, tapi dia tetap tidak ada utang, enggak ada beban, enggak repot cari rezekinya. Nah, ini loh maksudnya yang dikatakan murah rezeki. Karena apa? Kaya yang diminta oleh Nabi SAW bukan kaya materi. Kaya yang diminta dan dimohonkan oleh Nabi SAW adalah kaya hati. Hatinya itu kaya. Tahu artinya hati kaya? Hati kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan orang lain. Itu ada orang kaya. Orang kaya yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak butuhkan orang lain. Cukup dengan apa yang dimilikinya. Itu orang kaya. Nah, tapi orang kaya sekarang banyak melimpah, tapi terus merasa kurang, kurang, kurang. Sampai untuk dirinya sendiri, untuk bersedekah, untuk jariahnya, untuk sedekah jariahnya, dia tidak mau, dia enggak. Nah, ini orang miskin nih, ini orang enggak punya ini namanya semacam ini. Walaupun dia itu melimpah hartanya. Nah, kenapa? Karena memang orang yang semacam itu berarti ditakdirkan Allah Ta'ala hartanya itu tidak berguna dan tidak berkah. Semoga kita tidak mau punya harta yang semacam ini. Jadi jangan salah paham di sini ya. Jadi maksudnya kadang-kadang seseorang itu dicegah daripada rezekinya karena dosa. Maksudnya begini. Seorang itu mencari susah banget. Sudah bekerja, sudah membuat sebab-sebabnya. Kok belum juga beli tambak, disiapkan semuanya. Gak taunya gagal panen. Gagal panennya itu loh. Bisa jadi itu karena dosa. sesuatu yang sudah dijanjikan, sudah pasti ini. Begitu dia laksanakan, enggak tahu gagal. Ah, yang semacam ini. Itu maksudnya, kalau orang itu dicegah daripada rezekinya, bisa jadi karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau seumpama seorang itu makan apa adanya, dia cuma becak misalnya, dia cuma kuli saja, dia cuma menjaga seorang pembantu dan sebagainya, itu bukan termasuk orang yang dicegah rezekinya, tidak. Karena dia bisa makan kok, dia bisa dapat gajinya. Dia kerja, harusnya dapat gaji, tapi gak keluar gajinya. Ah, bisa jadi karena dosanya. Itu maksudnya. Bukan berarti orang yang gak punya, orang yang miskin itu berarti seseorang yang dibenci oleh Allah Ta'ala atau banyak dosanya, enggak. Jadi kita harus terus menjaga hati. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-tujjar humul fujjar. Orang yang kaya itu, orang para pedagang itu adalah orang-orang yang paling banyak dosanya itu. Nah, tuh. Jadi tidak disifati oleh Nabi SAW, mereka itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat Nabi Rasulullah, alaihissallahu halalanal bai, bukankah Allah Ta'ala itu telah menghalalkan bayi kami untuk berjual beli? Maka dijawab Nabi SAW, bala, iya. Tapi mereka itu berbicara tapi berbohong, bersumpah tapi palsu. Ah, ini yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang fasik walaupun dia seorang pedagang. Nah, jadi enggak mesti orang yang kaya itu berarti disayang Allah, orang yang miskin berarti dibenci Allah, tidak. Nah, tapi orang miskin juga seperti itu. Tidak mesti orang miskin berarti disayang Allah, belum tentu. Ada orang miskin tapi nyolong, dibenci sama Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja orang yang fakir itu menjadi kafir. Ah, karena apa? Karena kefakirannya itu menuntutnya, membawanya terjerumus ke dalam dosa. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau sama dia itu fakir, miskin, tidak punya, tapi dia itu merasa cukup, tidak membutuhkan kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang kaya sebenarnya. Karena kaya yang dimaksudkan Nabi SAW adalah kaya hati. Bahkan kaya sebenarnya, karena apa? Orang kaya itu adalah orang yang mulus dan cepat melaksanakan sesuatu. Itu orang kaya. Nanti di akhirat, orang yang kaya itu justru orang miskin. Kenapa? Mau masuk surganya itu lama banget. Paling akhir. Jadi paling akhir masuk surga siapa? Orang kaya. Kenapa? Hisabnya itu lama. Walatus aluna yawma izin. Apa naim itu kata Nabi Muhammad? Di dalam hadis jelaskan, naim itu walaupun satu suapan yang kita masukkan ke dalam mulut, itu merupakan sebuah naim yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Nah, jadi justru mereka itu orang kaya itu nanti di akhirat orang yang paling akhir masuk surga karena banyaknya hisab yang terjadi pada mereka. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa yang enak-enak saja. Saya doakan kalian semua, Allahumma ij'alna wa ikhwa wa akhwanana wa auladana wa zurriyatana wa talabatana wa talibatina minal ulamil amilin. Ulama tapi yang beramal. Wa du'atul mursin, dai tapi yang mukhlis. Wa minal agniya annafi'ina lil muslimin, orang kaya bermanfaat kepada kaum muslimin. Wala hisaba fi yaumiddin, tapi enggak ada hisabnya nanti gitu. Nah, jadi di dunia bahagia, di akhirat juga. Nah, di dunia banyak uang tapi di akhirat banyak dapat surga gitu. Jadi surga firdausul a'la insyaallah gitu. Nah, kan itulah perintahnya Nabi, is'alullah al'afiyah. Minta kepada Allah Ta'ala itu yang enak-enak gitu. Yang baik-baik, jangan cari yang sulit-sulit. Ya Allah minta sabarnya Nabi Muhammad, jangan gitu. Belum tentu kita kuat untuk menjalaninya, belum tentu kita termasuk yang tahan menghadapinya. Jadi minta yang enak-enak, minta syukurnya Nabi Muhammad. Nah, itu yang enak kan. Kalau sabarnya Nabi Muhammad jangan, beraninya Nabi Muhammad jangan. Nah, jadi itu termasuk yang berspekulasi itu. Ya kok dia tahan, kok gak tahan? Nah, karena Nabi Muhammad itu jangankan 100%-nya, 10%-nya itu sudah. Kalau kita bisa melaksanakan 10%-nya, wali kutub sudah. Rajanya wali. Gitu. Nah, jadi 1%-nya saja sudah bagus sekali. Sudah. Nah, jadi jangan sampai kita itu meminta, memohon sampai 100%-nya. Nah, jangan, itu sulit. Nah, tapi ambil yang enak-enak saja. Dapat makom yang tinggi, tapi dengan mudah kita meraihnya. Dapat ridha Allah yang banyak, tapi dengan tindakan yang sedikit. Nah, kita mohon kepada Allah seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu kan khair. Kalau misalnya kalian muridnya Ustaz memohon kepada Ustaz sesuatu, Ustaz punya banyak, misalnya Ustaz uangnya 10 triliun, kalian cuma minta 1 juta, apa enggak dikasih sama Ustaz? Ya Ustaz kasih, enggak kayak meludah aja itu. Nah gitu. Bahkan bukan cuma meludah, seperti melepeh aja gitu. Nah gitu. 1 juta dari 10 triliun. Nah, kalau Ustaz punya uang cuma 10 juta, kalian minta 1 juta, ya Ustaz mikir-mikir gitu. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala itu banyak miliknya, semua yang ada di dalam dunia itu, di dalam pikiran kita, semua milik Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak memberikan apapun yang kita miliki, maka tidak akan berkurang sedikit pun daripada apa yang dimilikinya. Nah, oleh karena minta kepada Allah Ta'ala yang enak-enak. Nah, jadi fahami benar-benar bahwasanya bukan yang dimaksudkan dengan orang yang dimudahkan rezekinya berarti orang itu adalah orang disayang Allah, dan bukan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala berarti orang itu termasuk orang yang dibenci Allah. Tidak. Ingatkan bagaimana ceritanya seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang dikomplainkan oleh malaikat. Kenapa dikomplainkan malaikat? Dia seorang wali Allah, tapi dia ingin sekali memakan roti yang empuk, sampai akhir hayatnya gak dapat. Sementara ada seorang yang kafir, ahli maksiat, dia itu ingin mendapatkan seekor ikan. Ikan itu gak ada kecuali di kutub utara sana. Tapi subhanallah, Allah giring ikan itu sampai berada di negerinya, tepatnya di kotanya, masuk ke dalam jaringnya, dijual, kemudian dibeli oleh orang itu. Sehingga malaikat komplain, ya Rab, ini musuhmu menginginkan sesuatu yang sangat sulit diraih oleh manusia, engkau berikan. Dan ini kekasihmu meraih sesuatu yang semua orang bisa juga mendapatkannya, sampai akhir hayatnya enggak ada, engkau berikan. Apa jawaban Allah Ta'ala? Gal, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah bahwasanya musuhku itu aku berikan sesuatu yang diinginkannya, walaupun itu sulit diraih oleh manusia, karena supaya semua kebaikannya itu sudah dibalas di dunia. Enggak ada kebaikan lagi sudah di dunia, di akhirat nanti. Sehingga yang ada itu azab-azab nanti di akhirat. Sementara waliku ini aku tidak berikan walaupun sepotong roti yang empuk itu, karena supaya tidak ada dosa lagi pada dirinya, sehingga nanti di akhirat tinggal nikmat-nikmat-nikmat. Nanti enggak? Jadi bisa jadi kita itu dicegah daripada sesuatu yang kita inginkan karena Allah berkehendak lain, karena mahabbah kita. Permisalannya mudah sekali. Kenapa sih ada orang soleh tapi miskin? Kenapa sih ada orang soleh itu tapi sengsara? Kayaknya di dalam pandang mata kita, padahal mereka tidak merasa sengsara. Kalau orang wali, orang alim, orang yang mengamalkan ilmunya tidak akan merasa seperti itu. Contohnya sama seperti ini. Misalnya anaknya Ustadz Ya Abdurrahman yang berumur berapa? 4 tahun kan? Ya Abdurrahman minta sama abinya, "Bi, belikan motor yang kayak abi, Nimac misalnya, Nmax tuh. Mau Ustadz belikan?" Ustadz belikan apa enggak? Dia nangis-nangis, mau Ustadz belikan? Walaupun sampai dia itu delosor-delosor di tanah karena dia menangis, maksa-maksa Ustadz minta dibelikan sepeda motor, mau Ustadz belikan? Berarti Ustadz jahat dong. Ustaz jahat enggak memberikan untuknya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi bukan jahat, justru Ustaz sayang. Karena anak kecil seperti itu dikasih sepeda motor, gimana? Tunggu waktunya aja. Dalam hitungan cepat, insya Allah dia akan celaka. Karena dia belum bisa, belum mampu. Jangankan sampai membawanya, mengendarainya. Megang jagangnya aja enggak bisa. Gitu. Nah, itu loh maksudnya. Jadi Allah Ta'ala itu semua ketentuannya itu baik. Jadi jangan sampai membuat ultimatum kepada Allah Ta'ala, ya Rab, aku selalu malam Jumat sudah berdandan untukmu misalnya, bangun malam untukmu, berdoa selalu, kok gak dikabulkan juga sih, jodohnya belum datang juga misalnya. Kamu belum siap menerima jodohnya, belum siap. Jadi tunggu dulu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu lebih tahu kapan kamu sudah siap, nanti dikasih jodohnya. Nah, jadi jangan membuat ultimatum kepada Allah Ta'ala, jangan putus asa. Terus memohon pada Allah Ta'ala, meminta pada Allah Ta'ala supaya diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, melimpah banyak barokah, membahagiakan. Tapi nanti kalau di akhirat tidak ada hisabnya. Semoga rezeki kita semacam itu. Begitu pula keluarga kita, begitu pula saudara kita, dan semua handai tolan kita, semua kerabat kita, semua teman kita, dan seluruh kaum muslimin di dunia, semuanya Kalau Allah memberikan itu semuanya, melimpah banyak, membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat tidak ada hisabnya, apakah Allah mampu? Mampu. Semoga itu semua untuk kita semuanya dan seluruh kaum muslimin di dunia. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan rezeki yang halal, yang melimpah, yang banyak, yang barokah, bermanfaat untuk akhirat kita dan nanti kelak di akhirat tidak ada hisabnya. Ala hadin niyyah wa likul niyyatin shalihah wa ala man wasrafa shalih. Al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna.